Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tusannu qira'atul ayah li imamin wa munfaridin. Sebelumnya, di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa apabila seorang yang sholat diharuskan memilih satu di antara dua kesunahan, yaitu kesunahan tartib dan kesunahan memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama, maka hal itu yang lebih mendekati kebenaran adalah memilih kesunahan tartib. Lalu di penjelasan setelah itu ada kata qala syaikhuna fi syarhil minhaj. Jadi qala syaikhuna ini sebenarnya kurang tepat ya kalau diletakkan di kelanjutan kata innama, apalagi di kitab ini ada dua titik ya, ada dua titik yang seakan-akan kata innama ini adalah isi dari qala syaikhuna. Karena kalau di kitab lain kata qala syaikhuna ini ada tambahan maf'ul domirha ya. Jadi tidak qala syaikhuna tetapi qalahu syaikhuna. Yang domir itu kembali di permasalahan sebelumnya, yaitu pilihan kesunahan tadi. Jadi semestinya qala syaikhuna fi syarhil minhad ini letaknya setelah kata wal aqrabu awal. Dan ini tidak titik ya, karena permasalahan yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya itu adalah keterangan yang ada di kitab Tuhfatul Muhtaj karangan dari Ibnu Hajar. Jadi saya ulangi lagi bahwa qala syaikhuna ini bukanlah lanjutan dari innama tusannu, bukanlah berhubungan dengan kata wa innama tusannu, tetapi ini hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi innama tusannu ini adalah paragraf baru ya, paragraf baru. Qala syaikhuna fi syarhil minhaj wa innama tusannu qira'atul ayati li imamin wa munfaridin. Kesunahan membaca ayat Al-Qur'an setelah bacaan Al-Fatihah itu bagi imam, diperuntukkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian, munfarid. Wa li ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyah. Dan juga diperuntukkan bagi makmum yang tidak mendengarkan bacaan imamnya di sholat jahriyah, sholat yang disunahkan membaca keras. Jadi untuk makmum, apakah makmum disunahkan membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah atau tidak, itu hukumnya diperinci. Kalau makmumnya mendengar bacaan imam, maka dia tidak disunahkan membaca surat ya, karena kesunahannya adalah mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau makmum tidak mendengar bacaan imam, dia disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Lalu andai kata makmum yang mendengar bacaan imam, bacaan Al-Quran dari imam, bagaimana hukumnya bila dia membaca surat setelah Al-Fatihah? Hukumnya adalah fatuk rohu lahu. Jadi bagi makmum yang mendengarkan bacaan imam, dia dimakruhkan membaca ayat setelah Al-Fatihah. Wakila tahrumu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Jadi tahrumu ini artinya makmum yang membaca surat setelah Fatihah, padahal dia mendengarkan bacaan imam, ini hukumnya haram menurut pendapat yang lain. Jadi ada perbedaan ulama tentang hukum ini. Yang pertama mengatakan makruh dan yang kedua haram. Amma ma'mumun lam yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufaha fayaqra'u sirran. Bagi makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam atau dia mendengarkan suara imam tetapi tidak bisa membedakan huruf-hurufnya. Jadi sami'a sautan la yumayyizu hurufaha. Memang dia mendengarkan suara imam, tetapi suara itu tidak jelas, tidak bisa dibedakan kata per katanya. Bagi imam yang demikian, fayaqra'u sirron. Dia tetap disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah, tetapi dibaca dengan pelan. Jadi sirron ini artinya pelan. Lakin yusannu lahu kama fi ula yaisiriyah ta'khiru fatihatihi an fatihati imami. Tetapi bagi imam yang tidak mendengarkan bacaan makmum, dia disunahkan mengakhirkan bacaan fatihahnya dari bacaan fatihah imam. Dan hal ini juga berlaku di dua rakaat pertama sholat sirriyah. Sholat sirriyah artinya sholat yang disunahkan membaca pelan, yaitu sholat duhur dan asar. Jadi bagi makmum di sholat duhur dan asar di dua rakaat pertama, dan juga bagi makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam, dia disunahkan mengakhirkan bacaan fatihahnya dari bacaan fatihah imam. Jadi menunggu bacaan fatihah imam selesai terlebih dahulu, baru dia membaca al-fatihah. Kesunahan ini dengan syarat indhona idrokaha qobla ruku'ihi. Bila memang ada prasangka, ada dhon, bahwa dia bisa membaca fatihah dengan lengkap sebelum imam ruku'. Jadi idrokaha, dhomirha kembali ke fatihah. Artinya kalau ada prasangka, makmum tidak bisa menyelesaikan bacaan fatihah kecuali imam sudah ruku, maka kesunahan ini tidak bisa didapatkan. Jadi tidak usah menunggu bacaan imam selesai apabila makmum berprasangka nanti kalau menunggu bacaan imam selesai, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan lengkap sebelum imam ruku. Wahina'id yastahilu biddu'ai lal kiro'ah. Dan di saat imam di saat makmum menunggu bacaan imam selesai, makmum itu tidak disunahkan diam, tetapi disunahkan untuk menyibukkan diri dengan berdoa, ya, dengan berdoa yastaghilu biddu'a lal qira'ah. Tidak disunahkan membaca Al-Qur'an. Jadi menunggu selesainya bacaan Fatihah imam ini bukan berarti disunahkan diam, ya, tetapi disunahkan untuk membaca doa. Qala al-mutawalli wa qarrahu Ibnu Rif'ah yukrahu suru'u fiha qablahu. Al-mutawalli berpendapat, dan pendapat ini juga disepakati oleh Ibnu Rif'ah. Jadi aqarra, kata aqarra ini artinya tidak menentang, ya. Jadi Ibnu Rif'ah tidak menentang pendapat mutawalli. Mutawalli berpendapat, makmum dimakruhkan membaca Al-Fatihah sebelum imam selesai. Sebelum imam selesai. Jadi hukumnya makruh, ya. Jadi as-suru'u fiha, dhamir fiha ini kembali ke Al-Fatihah. Walau fi sirriyah. Dan kemakruhan ini juga berlaku walaupun di sholat yang sirriyah, sholat zuhur dan asar. Mengapa dimakruhkan? Lil khilafi fil i'tidadi biha hina'id. Karena ada perbedaan ulama tentang kesahan bacaan fatihah makmum yang dilakukan sebelum bacaan imam selesai. Jadi ada ulama yang tidak mengesahkan bacaan fatihah makmum bila bacaan itu dilakukan sebelum imam selesai membaca al-fatihah. Oleh karena itu Ibnu Rif'ah berpendapat hukumnya makruh membaca Fatihah bagi makmum yang imamnya belum selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian alasan yang kedua, wali jaroyani qaulin bil butlani in faragha minha qablahu. Alasan kedua dikarenakan ada ulama yang tidak mengesahkan sholat tidak mengesahkan sholat, artinya batal ya, bil butlan. Jadi ada ulama atau ada pendapat yang mengatakan makmum yang membaca Fatihah sebelum imam selesai bacaan Fatihahnya, bacaan Fatihah makmum itu membatalkan sholat bila memang bacaan makmum selesai sebelum bacaan imam. Jadi pendapat dari Al-Mutawalli tadi ada dua alasan. Alasan yang pertama dikarenakan ada ulama yang tidak mengesahkan Al-Fatihah ya, tidak mengesahkan Al-Fatihah bila dilakukan sebelum imam selesai membaca Fatihah. Dan alasan yang kedua, ada pendapat yang membatalkan sholat ya, membatalkan sholat bila Al-Fatihah makmum selesai lebih cepat daripada Al-Fatihah imam. Faraun yusannu, wallahu a'lamu bisawab.